الله يا رحمن، الله يا رحمن، maaf untuk segala salah dan dosa dari hitam di langkahku. Semoga engkau beri setitik cahaya terang sebelum masa.